Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fadillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa bergulirnya waktu kepada kita. Saat ini kita telah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah. Satu pekan lagi kita akan memasuki satu bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana di bulan tersebut memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya dalam hitungan kalender Islam. Maka pada kesempatan ini, tidak sebagaimana biasa kita membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi bekal bagi kita memasuki bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Kita akan bahas satu tema tentang keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kita dari 1 hingga tanggal Dzulhijjah. Maka di antara fadilah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, Allah jadikan untuk hamba-hambanya salihin musim-musim ibadah. Waktu-waktu di mana di dalam waktu-waktu tersebut sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan-amalan ibadah pada waktu-waktu tersebut. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan-limpahan karunia-Nya, dan seorang hamba berpagi dan bersore hari dalam ibadah kepada-Nya, panen dengan berbagai macam amalan-amalan. Maka di antara daripada musim-musim ibadah tersebut adalah ayyamu asri Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk daripada musim-musim ibadah yang paling agung. Keutamaan daripada 10 Hijjah ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga terdapat di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para salaf saleh mereka begitu sangat gigih dalam mengisi hari-hari di 10 pertama Dzulhijjah ini dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Bahkan karena sangat mulianya dan karena sangat tingginya kedudukan daripada ayyamul asyr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah taala menyatakan wal fajri wa layalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan di dalam tafsirnya, al-muradu biha asru Dzulhijjah, yang dimaukan dengannya dengan layalin asr adalah asru Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Demikian pula di dalam firman-Nya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut Allah dan berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang merupakan turjumanul Quran, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan padanya tafsirul Quran, sehingga beliau ini menjadi seorang sahabat yang masyhur sebagai penterjemah Al-Quran. Bahasa penterjemah yakni penjelas, pemberi tafsiran kepada Al-Quran. Fi ayyamin ma'lumat ay ayyamal asr, pada hari-hari yang diketahui, maksudnya adalah hari-hari asr Dzulhijjah. Dan Ibn Abbas pula radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amal fi ayyamin afdal min hadhil ashr, tidak ada amalan pada hari-hari yang ada dalam satu tahun yang lebih afdal dibandingkan 10 hari-hari awal Dzulhijjah ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, persiapkan diri-diri kita untuk menyongsong hari yang sangat agung tersebut. Di saat masuk tanggal 1, giat-giatlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada amal pada hari-hari yang ada, bahkan tidak pula di bulan Ramadan, yang bisa mengalahkan daripada ayyamul asr ini, dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kok para sahabat bertanya, walal jihad, tidak pula jihad ya Rasul? Artinya amalan-amalan yang dikerjakan di awal-awal bulan Dzulhijjah tersebut, semisal kita sholat, kita baca Quran, atau kita puasa, atau amalan-amalan kebajikan yang lainnya, apakah masih tetap lebih baik dibandingkan dengan jihad? Padahal jihad kita ketahui amalan yang sangat besar di dalam Islam, yang disebut oleh Rasul dzirwatus sanamil Islam, puncak ketinggian dalam Islam. Apakah juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan di hari-hari ini, hari-hari Dzulhijjah ini? Maka Rasul menyatakan walal jihad, tidak pula jihad. Jihad sekalipun tidak bisa mengalahkan daripada besarnya amalan yang dilakukan oleh seseorang di awal hari-hari Dzulhijjah. Jadi sekedar kita baca Al-Quran, ya, kita berbakti pada orang tua, kita memberikan nasihat amar nahi munkar, kita berzikir, kita sholat, kita zakat, kalau mungkin pas kebetulan ya nisabnya, perputarannya pas di bulan tersebut, atau bersedekah seandainya bukan zakat, atau ya ibadah-ibadah yang lain di hari-hari tersebut, ya itu pahalanya lebih baik daripada jihad, lebih baik. Jadi bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berada dalam keadaan seperti sekarang ini, ya walhamdulillah aman sentosa negeri kita, ya, maka bukan berarti tidak ada amalan yang bisa kita lakukan sebagaimana tingkatan orang yang pergi berjihad di jalan Allah, bahkan melebihi daripada itu pahalanya, yakni di saat kita beribadah di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasul menyatakan, melanjutkan kalimatnya tadi, walal jihad illa rajulun kharaja yukhatir binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai', tidak pula jihad kecuali seseorang yang dia itu keluar, dia mempertaruhkan jiwanya dan hartanya dalam jihadnya tersebut, kemudian dia tidak kembali membawa sesuatu apapun darinya. Ini kecuali orang yang berjihad dengan jihad yang syar'i, ya, bukan jihad ala teroris, irhabi, bukan, jihad yang syar'i. Ya. Saat ini belum syar'i, kenapa? Karena memang tidak ada ancaman sama sekali. Di saat kemudian pemerintah mengumandangkan jihad fisabilillah misalnya, jihad yang syar'i, kemudian seseorang dia keluar membawa jiwa raganya, kemudian setelah itu gugur di dalam jihadnya, maka itu baru bisa menyamai, baru bisa menyamai. Jadi pahala yang tiada tara besarnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan yang ringan tetapi memiliki pahala-pahala yang sangat besar tiada tara. Demikian pula hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi subhanahu wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihin min hadhil ayyamil 'ashr." Tidaklah ada dari hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula lebih dicintai olehnya amalan pada hari-hari tersebut dibandingkan hari-hari di 10 awal Dzulhijjah. Maknanya sama kan? Hanya di sini kalimatnya Allah wa ahabbu ilallah, lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ilmu yang kaum muslimin mayoritas mereka lalai padanya, atau mungkin belum tersampaikan kepada mereka, atau kalaupun tersampaikan menyepelekannya sehingga tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya di saat dia berada di 10 hari awal Dzulhijjah. Dia anggap seperti hari-hari biasa, padahal di situ ada amalan-amalan yang tiada tara besarnya. Panen raya pahala dari Allah Azza wa Jal disiapkan olehnya, hingga kemudian lewat berlalu begitu saja tanpa membawa ghanimah apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh sangat merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Beliau mengarahkan kita di saat kita berada di bulan yang mulia tersebut, 10 awal Dzulhijjah, untuk kita memperbanyak zikrullah. Perbanyaklah di sana menyebut tahlil, takbir dan tahmid. Satu amalan yang tidak butuh kepada biaya. Amalan yang mudah dilaksanakan, amalan yang ringan, ya. Modalnya pun Allah telah beri, yakni lisan, ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lisan masing-masing kita. Tinggal kita gunakan, kita gerakkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun bisa kita kerjakan di saat kita berjalan, kita duduk, kita berbaring, dalam istirahat dan seterusnya, ya. Dalam aktivitas pun juga bisa. Maka alasan apa kemudian untuk tidak melakukan? Wah, kalau ana ini dalam keadaan sibuk sekali, Ustaz. Kesibukan saya dari pagi sampai malam, tidak ada kesempatan untuk bisa ibadah. Ibadah apa juga yang tidak bisa di saat seseorang hanya sekedar zikir kepada Allah? Artinya kesibukan apa yang menghalangi dia untuk kemudian tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tentunya perkara-perkara seperti ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita berikan porsi. Perbedaan kita dengan salaf, perbedaan kita dengan salafunas salih, kalau salaf dahulu, ya, kalau salaf dahulu memberikan waktu untuk dunia mereka adalah sisa dari apa yang mereka pergunakan untuk akhiratnya. Tetapi kita memberikan akhirat kita itu sisa dari dunia kita. Kalau ada sisa, kalau ada waktu, baru kita berikan untuk akhirat. Kalau salaf dulu tidak, sebaliknya. Dunia itu diberi kepretannya, istilahnya ini, bagian yang tersisa daripada apa? dari akhiratnya, waktu-waktu untuk ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sa'id bin Jubair rahimahullah yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dan memang muridnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in, kibar tabi'in, ya, apabila beliau memasuki 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah memasuki tanggal 1, maka Sa'id bin Jubair bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang seandainya dia disuruh untuk lebih daripada itu sudah enggak sanggup lagi, sampai pol puncaknya kesungguhan. Itu Sa'id bin Jubair. Waktu-waktunya sudah habis untuk ibadah semua kalau sudah masuk tanggal 1. Ya tentu memang kita jauh ya dari salafun salih, tetapi setidaknya jangan kemudian kita melalaikannya, sama sekali meninggalkannya. Kesibukan-kesibukan kita tetap kita jalankan, tetapi sisipkan. Karena kalau kita mau mengatakan ya kita lebihkan begitu, kelihatan berat ya kan. Akhirat kita lebihkan teori saja itu bagi kita saat ini. Walaupun itu memang sebetulnya yang dituntut seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih besar bagimu, lebih utama daripada dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat lebih kekal dan lebih baik. Ya. Itu dijalankan betul-betul oleh salaf kita. Sedangkan kita ini memang penuh dengan kelemahan. Ya. Memang penuh dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan. Maka tetap kita tidak kemudian meninggalkan akhirat kita, jangan, alhamdulillah. Kita tetap berikan porsi. Kalau bisa porsi yang besar, kalau bisa. Dunia ya tetap jangan kita tinggalkan, ya. Tetapi akhirat itu yang kita kejar. Wabtagi fi ma ataqa Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah sediakan untuk kalian di negeri akhirat dan jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia. Kemudian wah ini sudah Dzulhijjah, saya mau masuk Masjid Al-Amin dari pagi sampai malam. Tidak mau kerja sama sekali gitu. Toh nanti datangnya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin nanti datang dari atap situ jatuh. Tidak bisa. Tetap yang bekerja, ya kan? Tetapi sekali lagi, jangan kemudian meninggalkan daripada amalan yang sangat besar ini. Tahlil, takbir, tahmid, sesuatu dilakukan, ya. Kapanpun kita mau melakukan, dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang najis, misal kita berada di kamar mandi ataupun di kakus dan sebagainya, ya kita tentunya tidak mengucapkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan tentang kemungkinan dari sisi fadilah, keistimewaan Asr Dzulhijjah ini, kenapa kok begitu sangat dimuliakan dan begitu sangat besar keutamaannya dibandingkan hari-hari yang lain. Al-Hafidz menyatakan dalam kitabnya Fathul Bari syarah daripada Sahih Bukhari, walladzi yadhhar anna sabab fi imtiyazi Asr Dzulhijjah lima kan istimai ummahatul ibadah fihi. Dan yang tampak bahwasannya sebab teristimewakannya 10 awal Dzulhijjah dikarenakan terkumpulnya pada 10 awal Dzulhijjah tersebut induk-induk berbagai macam ibadah. Dalam artian hasungan-hasungan untuk memperbanyak ibadah-ibadah di dalam hari-hari tersebut terkumpul padanya wahiyas shalah wa shiyam wa shadaqah wal hajj, salat, puasa, sedekah dan haji. Wala ya'tika lika fi ghairi, dan tidak ada yang seperti itu pada selainnya. kalaupun pada bulan Ramadan amalan yang sangat besar, keutamaan yang sangat banyak, di sana diberi keutamaan yang sangat besar bagi yang berpuasa, bagi yang qiyamul lail, bagi yang bersedekah, adakah ibadah haji di situ? Ibadah haji adanya hanya di bulan Dzulhijjah. Iya kan? Tidak ada. Jadi yang terkumpul semuanya ummahatul ibadah itu hanya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah antum mau sholat, di situ keutamaannya besar. Mau puasa, keutamaannya besar. Mau bersedekah, keutamaannya besar. Ibadah haji, ya memang bulan itu Dzulhijjah, ibadah haji. Itu alasan daripada kenapa awal daripada Dzulhijjah merupakan hari-hari yang paling baik dan paling utama dalam ibadah. Lantas dengan 10 malam Ramadan yang akhir tadi ya, yang ada Lailatul Qadar, mana yang utama juga? Malam akhir Lailatul Qadar yang ya apa? Malam akhir 10 malam akhir Ramadan. Di depan ada Lailatul Qadar. Apakah masih lebih baik 10 awal Dzulhijjah? Para ulama menyatakan, katanya Ibnu Qayyim menjelaskan ayyamu asri Dzulhijjah afdalul ayyam. Wa layalil asril awakhir min Ramadan afdalul layali. Mereka tidak mengatakan bahwasannya 10 Dzulhijjah awal lebih baik atau 10 Ramadan akhir lebih baik, tidak. Tapi mereka merinci. Kalau hitungan harinya, ya ini di siang hari dari pagi sampai sore begitu, maka 10 awal Dzulhijjah lebih utama. 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan kalau di siang harinya, ya di siang harinya. Tetapi di malam harinya 10 akhir Ramadan malam-malamnya itu lebih utama daripada 10 awal Dzulhijjah. Karena adanya Lailatul Qadar itu kan di malam hari. Sehingga di situ digabungkan oleh para ulama dari sisi keutamaan, kalau hari-harinya siang harinya maka awal Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 akhir Ramadan. Tetapi kalau dilihat malamnya, maka malam-malam di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam-malam awal Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lantas amalan-amalan apa saja yang sepatutnya untuk kita kerjakan di hari-hari tersebut, di hari-hari awal Dzulhijjah? Yang pertama adalah sholat. Perbanyak sholat. Di saat kita berbicara tentang sholat, maka untuk bisa mencapai daripada derajat tertinggi amalan sholat tersebut, yang pertama kerjakan tepat waktu, ya, di awal waktu. Dan kalau untuk kaum laki-laki, berjamaah di masjid. Itu untuk amalan sholat fardu. Kalau perlu, ya, khusus pada awal-awal Dzulhijjah ini, sebelum kumandang azan kita sudah mempersiapkan diri berangkat ke masjid. Mubakiron setelahnya, berpagi-pagi atau bersegera menghadiri serungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau menjadi muadzin, ini pahalanya besar sekali ini muadzin ini. Masyaallah, ya. Mengundang orang untuk sholat, pahalanya besar sekali. Tidak hanya sekedar menunjukkan kebaikan tapi mengajak ini dan mengundang untuk sholat, ibadah yang paling baik. Sehingga muadzin itu luar biasa pahalanya, luar biasa, besar sekali. Jangan diremehkan, ya. Luar biasa pahalanya. Dan keutamaan-keutamaan azan banyak sekali, di antaranya mengusir setan. Setan itu kalau terdengar azan, kencing dia terbirit-birit sudah, lari. Ini setan ya, mendengar azan. Lari dia. Ini para muadzin akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan khusus dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia ikhlas dalam azan. Dan karena ya namanya muadzin ya, hanya satu kan dibutuhkan. Padahal pahalanya besar, royoan. Enggak bisa. Wah, aku juga mau azan, aku juga. Ya, kalau gitu 10 orang berjejer azan semua. Enggak syar'i yang seperti ini, ya. Enggak boleh. Nah, sedangkan pahalanya setiap kita pengin, kan begitu. Maka disunnahkan menjawab azan. Kalau mendengar azan kita ikut-ikutan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena pahalanya sangat besar sekali. Sampai-sampai setiap kita disuruh untuk mengikuti azan itu. Ya. Ada azan, ya, dengarkan. Setelah selesai kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada selesai kita ikuti Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikuti asyhadu an la ilaha illallah di belakangnya. Kemudian setelah itu jalankan sholat, sholat fardu. Jangan sampai tertinggal berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Kemudian setelah itu perbanyak sholat-sholat sunnah, ya kan? Datang tahiyatul masjid, kemudian berzikir, berdoa, atau kemudian sholat bainal adzanain juga bisa, boleh. Misalnya tahiyat masjid juga sudah mencukupi sebetulnya. Kemudian duduk, orang yang menjalankan dua rakaat sholat kemudian duduk di tempatnya, dia terhitung sholat sampai dikumandangkan iqamah, terhitung dia itu sholat. Ya. Karena orang yang menunggu datangnya waktu sholat itu teranggap sholat. Kemudian setelah itu selesai, pada sholat-sholat yang ada rawatibnya, ya, ba'diyahnya, seperti ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, nah kita lakukan itu. Kemudian juga perbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, ya kan, sholat isyraq, kemudian sholat tahajud, minimalnya sholat witir. Untuk sholat ini adalah seutama-utama amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal-amalannya paling dicintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain, hatta ibadah haji, zakat, puasa, itu diwahyukan melalui Jibril. Tapi sholat ini Allah langsung sampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Dalam Isra Mi'raj, Rasul dipanggil, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala langsung ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dinding pembatas cahaya, cahaya-cahaya yang berlapis-lapis tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, kepada Allah, kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan jarak yang cukup dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya 50 salat dan seterusnya. Kisah-kisahnya ma'ruf lah, kita semua tahu tentang Isra Mi'raj, sampai kemudian diringankan menjadi 5 waktu salat dalam sehari semalam. Ini menunjukkan akan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keistimewaan yang sangat besar. Dan di saat seseorang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memasukkan atau mendoakan supaya masuk ke dalam surga, maka Rasul sallallahu alaihi menyatakan, bantu diriku untuk memenuhi daripada permintaan itu dengan kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Rasulullah SAW menyatakan, alaika bikathrati sujudillah, atasmu banyak sujud kepada Allah SWT. Dzalika bi annaka la tasjud sajdah illa rafa'aka ilaihi biha darajah. Karena yang demikian itu, tidaklah engkau sujud kepada Allah satu sujud, yakni maksudnya tidaklah engkau sholat satu rakaat, maksudnya begitu, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dengan itu satu derajat. Wa khutta anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapuskan darimu satu kesalahanmu. Sehingga kita perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesalahan-kesalahan kita tiada tara jumlahnya. Dan derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada tara tingginya. Maka sebanyak apapun kita untuk meraih daripada derajat tertinggi dengan banyaknya sujud, itu kita tidak akan pernah untuk sampai pada puncaknya. Sehingga terus perbanyak dan perbanyak. Tentu seandainya seseorang mengetahui tentang tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan surga yang sangat luas dan luar biasa, dia tidak akan ingin untuk memutus daripada sholat. Kalau seandainya melihat langsung nikmatnya yang begitu sangat tiada tara, dan mungkin dia tidak akan mengangkat kepala dari sujudnya karena mengharapkan daripada kenikmatan tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim Kemudian juga memperbanyak puasa. Ini yang kedua. Semenjak kita masuk pada tanggal 1, puasa sudah itu. Bahkan kalau seandainya puasa 1, tanggal 2 juga puasa, tanggal 3 juga puasa, tanggal 4 enggak apa-apa. Ya, sampai tanggal 9. Tanggal 10 enggak boleh puasa. Sampai tanggal 9. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 perbanyak puasa, puasa, puasa, puasa. Dari Unaidah ibn Khalid Animra'ati dari istrinya an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi. Qalat, dari sebagian istri Nabi ya, ummahatul mukminin menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa salatata ayyam min kulli syahrin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 9 hari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 hari dipuasai oleh beliau. Wa yaum Asyura, dan pada tanggal 10 Muharram. Disebut dengan puasa Asyura. Dan 10 Muharram ini lebih utama untuk dijalankan diikuti dengan hari sebelumnya, yakni tanggal 9-nya dan tanggal 10. Atau kalau mungkin tanggal 9-nya pas tidak memungkinkan puasa, misalnya kondisi badan atau sebagainya atau safar, ya, maka bisanya tanggal 10 diikuti dengan tanggal 11. Kalaupun tetap tanggal 10 saja, hanya 10 saja, maka tidak mengapa. Ya. Ini puasa Asyura. Keutamaannya terhapus dosa 1 tahun yang akan datang. Atau yang setelah akhirat ya, al-madiyah, yang sudah lewat 1 tahun yang telah lewat. Adapun kalau yaum Arafah, maka keutamaannya 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lewat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 9 hari di awal Dzulhijjah, kemudian berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram dan 3 hari pada setiap bulan. Nah, ini yang 3 hari pada setiap bulan ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin untuk masuk ke dalam surga melalui satu pintu yang namanya Ar-Royan, sehingga kita teranggap sebagai seorang ahlus syam, ya, ahlus syam, itu hendaknya jaga 3 hari. Kalau bisa ayyamul bait tanggal 13, 14, 15, maka itu yang paling afdol. Kalau tidak, ya, 13, 14, 15 hitungan bulan Dzulhijjah. Ya. 13-nya itu misalnya 13 Dzulqa'dah. Ya. 13 Dzulqa'dah, 14, 15 atau 13 Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram atau Rabiul Awal, itu hitungannya. Bukan 13 apa? Januari. Bukan. 13 apa? Desember kan, bukan. Hitungan yang Masehi, hitungan bulan Masehi. Kalau tidak pas ayyamul bait, maka ambil saja pada setiap bulannya pokoknya 3 hari. Ambil 3 hari. Ya. Untuk berpuasa tidak harus berturut-turut ya. Ambil pada 10 yang pertama pertengahan, 10 yang kedua awal, 10 yang ketiga akhir, enggak apa-apa. Al-muhim dalam satu bulan itu 3 hari puasa. Karena amalan itu dilipat gandakan oleh Allah, minimalnya 10 kali lipat, maka tercatat kita ini telah berpuasa 10 hari. Ya. Berpuasa 10 hari. Sedangkan kalau dalam satu bulan kok 3 hari, berarti satu bulan itu ada 30 hari, selesai sudah. Satu bulan penuh puasa. Kalau kita bisa bertahan terus seperti itu setiap bulannya, maka setiap usia kita tercatat puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti ini keadaan kita, kita teranggap sebagai ahlus syiam. Sebagai ashabus syiam, orang-orang yang berpuasa yang pantas biidznillah untuk masuk satu pintu, pintu Ar-Riyan. Dan tentunya pembicaraan ini bukan terkait dengan Dzulhijjah ya, Ashar Dzulhijjah ya. Ashar Dzulhijjah tadi memperbanyak puasa secara umum dari tanggal 1 sampai 9 seperti dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan terkait dengan puasa dari tanggal 1 sampai 9 itu, innahu mustahab istihbaban sadidan, bahwa puasa pada hari-hari tersebut mustahab sangat dicintai dengan sangat ditekankan sekali. Sangat ditekankan, tidak sampai wajib memang, tapi sangat ditekankan sekali. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid pada hari-hari tersebut. Sebagaimana hadis Ibnu Umar yang telah lewat, takbiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak padanya tahlil, takbir dan tahmid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Adalah dua orang sahabat, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, keduanya keluar menuju pasar pada fi ayyamil ashr, pada hari-hari awal Dzulhijjah ya. Yukabbiruni wa yukabbirun nas bitakbirihim. Keduanya bertakbir dan orang-orang pasar kemudian ikut bertakbir dengan takbir keduanya tadi. Jadi seperti diingatkan, ini kita sedang berada di awal bulan Dzulhijjah. Sepantasnya kita memperbanyak daripada takbir. Kemudian setelah melihat Abu Hurairah sahabat Rasul, oh Ibnu Umar sahabat Rasul, maka orang sepasar semuanya ikut takbir. Semua takbir. Dan takbir itu kan bisa disambi, sambil misalnya ambil apa sesuatu sambil takbir bisa. Wa kana Umar yukabbir fi qubbatih bi Mina fa yasma'uhu ahlal masjid fa yasma'uhu ahlul masjid fa yukabbirun wa yukabbir ahlal aswa ahlul aswa hatta tartad min takbi minna mina takbiron. Juga Umar bin Khattab beliau bertakbir di tenda beliau di Mina sehingga takbirnya Umar tersebut terdengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Maka kemudian mereka orang-orang yang ada di masjid semuanya bertakbir dengan mendengar takbirnya tersebut. Dan bahkan sampai-sampai di pasar-pasar pada waktu itu bergemuruh suara takbir. Jadi sejak mulai tanggal 1 terus takbir mutlak namanya ini. Terus bertakbir, bertakbir, bertakbir. Nah ini satu amalan yang bisa dikatakan mati sudah ini, amalan ini di masa kita sekarang ya. Ini ibadah ini sudah seolah-olah sudah mati, sudah ditinggalkan betul-betul. Jangankan awam ya, ahlul ilm ya, bahkan di tempat-tempat markis pusat-pusat ilmu itu sudah, hal ini sudah seolah-olah mati, ditinggalkan. Padahal ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 1 takbir, takbir, takbir. Sekali lagi takbir mutlak dilaksanakan saat kita berjalan, kita berada di rumah, apa kita takbir. Memperbanyak takbir. Dan zahir daripada yang dilakukan ini adalah dengan terang-terangan, dengan keras suaranya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini atau kita pelajari. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas sedikit permasalahan terkait dengan hukum-hukum Ashar Dzulhijjah. Dan masih ada sedikit pula terkait dengan keutamaan Dzulhijjah, kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Masih ada sebelum masuk atau sebelum iya, sebelum Idul Adha masih kita akan bisa ketemu insyaallah biidznillah dan membahas tentang ahkam Idul Adha biidznillah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.